Saya lanjutkan pada ayat ke 22. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. آمين. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ terakhir jadi ha situ, jangan sampai jadi ha. Hayya 'alas shalah, mari kita ke bengkel. Nah, atau keperbaikan bengkel ya enggak? Nah, shalah. Marilah kita datang ke bengkel. Mau apa bengkel? Nah. Atau ya hayya 'alal falah, mari kita ke ke wadi. Nah, ke tanah lapang. Bukan ke tempat yang es untuk yang bahagia, tapi tanah lapang. Bedakan antara ha dengan ha. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Demikian. Walladzina sabaru btigha'a وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. على قراءة وعلانية قراءة سوا. Hamba yang kor, wa ala niyeh. Hamba yang kor. Kisai. Tanggal al kisai. Wa ala niyeh. Wa ala niyeh. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار. أمين. أولئك لهم عقبى الدار. نعم. Ada yang membaca dengan ad-dir seperti kalau al-Basri. Nah, ada juga yang membaca dengan ad-dir. Nah, kalau amal waras. Awas. Dan yang paling bagus dilanjutkan. Dilanjutkan dari awal sampai terakhir. Kalau kuat, kalau tidak kuat ya sudah berhenti di. Nah. Wallazina sabaru batigha wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mim مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً جَمِيعًا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَاتَّقَوْا soal. Enggak jadi. Boleh enggak kita baca langsung wa yadra'una bil hasanah? Atau kita ulang sekali dari wa anfaqu? Anda. Boleh teruskan atau diulang? Boleh teruskan? Man fasil. عندك ها diulang kembali atau dilanjutkan? Nah, boleh kedua-duanya, baik. Boleh kedua-duanya. Dan yang paling bagus kalau diulang. Yang paling bagus kalau diulang dari wang faku. Tapi kalau diteruskan itu pun sudah sempurna. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Sempurna. Wang faku mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Sempurna. Nah. Boleh hal wahal. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Ya. Sebelah sini. Alhamdulillah sampai sirrul alaniyah. Walladzina qadaru ittiqa kan malu kenapa malu dia? Angkat suaranya. Angkat suaranya. Nah, malu dalam kebaikan tidak boleh. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jami'an. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وذرياتهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Kemudian hati-hati dengan at-tauli. Wal mala. Nah, wal mala. Main dipanjangkan. Namanya tauli. Tidak boleh. Wal mala. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Yeah. Nah, kemudian babi, babin sini. Kam kam aujal waqf. Nah, firman. Kam aujal waqf? Hah? Berapa? 6 harakat. 246. Enggak berapa? Langsung sebutkan berapa bacaan situ. Soal mahal 246. Semua 246. Hah? Apa? Eh, obet. Beda. Anda kaya Fakhruddin. Rom 246, 246, Solmahat 246, hendak ya Umar, Umar, anda Umar, kamu ajar waqf, Firdaus, 6. Dari Sulawesi. Bacaan Mahi. Ini Mahi. Sudah mulai lupa lagi kita. Menawar. Hah? Berapa bacaan? Arba'ah. Nah, 4. Sukunul Mahad 246. Rom keluasan, Rom keluasan. Rom itu sebagaimana kita membaca terus cukup 2 harakat. Tidak boleh ismam, kan terakhirnya bukan dhammah. Syaratnya ismam is terakhirnya harus dhammah. Nanti merojah bagaimana. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 24. Ayat 24. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan. Si Ibrahim ini masih yang. Si Ibrahim. Ar-Ra'd 20. Nah, 20. Sudah lewat lah. Banyak ini. Ayat 24 halaman 252. Salamun alaikum bima sabartum. Jami'an. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Jami'an. Kemudian roknya kasrah situ sebelumnya alif. Naam. Jika kata siapa yang dibaca dengan surah waras dibaca dengan surah dan basri kemudian duri kisai dibaca dengan ad-dir. Fa ni'ma uqbaddir. Ya. Siapa tadi? Duri Kisai sama Basri. Bagi Warsh, fa ni'ma uqbaddar. Jamian. Fa ni'ma uqbaddar. Kemudian qiraah satunya lagi. Qiraah Ibnu Katsir. Di mana persisiannya? نعم الجامع. نعم. Kemudian qalan fi badri riwayah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Demikian. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Baik, lanjutkan pada ayat 25. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. Sini jangan. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Tanda sendiri apa tandanya? Yang lain. Ada lagi tandanya yang lain? Lam saja. Nah. Baik. Dari sisi makna bagaimana? Kenapa? Hah? Eh, nah. Terpaksa berhenti di sini. Dibayangkan ya, yes. Diulang dari sebelumnya. Nah. Diulangi dari sebelumnya wayusiduna fil ard di situ. Nah, karena pasal yang pendek enggak cukup, apalagi di waktu es at-tahqiq. Di waktu tahqiq seperti ini tidak cukup nafasnya. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جميعاً. Kalau bisa lanjutkan bagus, kalau bisa lanjutkan kalau kuat. Dan di situ masih ada dua mat wajib muttasil. Keberatan nanti. Wa yufsiduna fil ardi ulaa ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ya. Ra'nya tebal, danya tipis. Wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ya. Sebelah sini dari depan. Nah, dari wayak ke tahu. Itu ulaika lahumul la'nah tasdid. Nah. Ayo sudah sini kan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu yabsutur rizqa لمن يشاء ويقدر. جميعا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Kemudian di situ pakai sin. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan sama sekali. Dari seluruh qurra. Nah. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. جميعا. Dunia di situ, ad-dunya namanya kalau ambil kunnah bila kunnah ada yang ada dan wajib. Kenapa namun ketemu dunia Syaratnya harus dari dua kalimat. Baik. Syaratnya harus dari dua kalimat. Nah. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Jadi yang diulang. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Ini kalau kita mau olahraga mungkin kan nggak bisa ikuti suara saya. Kalau mau olahraga kembali suara yang pertama tinggi nanti. Baik, kemudian situ. Fil akhirah, rohnya tidak pasti siang itu oleh Rahman Ilyasan Waras. Tapi fil akhirah pastinya lain, di mana letaknya? Bil akhirah bin nakal wa idun asak kiraman. Kemudian fil akhirah kiraman sa'i. Nah, kalau berhenti. Nah, mungkin juga nanti ad-dunye, ad-dunye hamzah. Nah, wa'idhan al-kisai khalaf. Sedangkan waras sebagai ad-dunye. Nah, ad-dunye. Nah, baik, kita baca ikhra'ah waras ya. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Jemian. Tentunya ranya dengan tipis. Nah. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Jamian. Sini kira waras. Kemudian wa ma'ayyu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya bila illa mata'. Baik, sini jamian. Kalau kisah yang itu melihat mana persisnya ad-dunya. Nah, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ya. Jadi hamzah. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Jamian. Hati-hati, jangan sampai terus. Dari dulu masih ada yang kebelasuk-belasuk. Nah, hati-hati kalau sudah hamzah banyak es as-sakatat. As-sakatat banyak berhenti. Ya, saya mobil mengatakan kira hamzah kira bid'ah. Tapi yang rajih tidak bid'ah karena mutawatir. Istihad beliau. Istihad beliau. Baik, kafirah.